Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sudah menyelesaikan tentang bab salatul Jumat, tentang pembahasan-pembahasan seputar salat Jumat. Dan kita sudah memasuki bab yang ke-11, Al-Hadiya Asyara fi salatil khauf, tentang salat khauf, salat dalam kondisi takut. Yang mana dijelaskan bahwa al-khauf, ketakutan atau rasa takut, termasuk dari salah satu uzur yang menjadi sebuah keringanan bagi seorang hamba untuk melaksanakan sholat yang berbeda dengan tata cara seperti biasa. Nah, barakallahu fikum. Baik dari tata caranya, kaifiahnya, atau dari jumlah rakaatnya. Barakallahu fikum. Telah dijelaskan tentang hukum dari salatul khauf ini, bahwa hal ini disyariatkan. Hal ini disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga merupakan salah satu hal yang disepakati oleh para sahabat tentang disyariatkannya salatul khauf. Berikutnya pembahasan yang ketiga adalah syurutuha, syarat-syaratnya. Syarat-syarat dari salatul khauf. Qala wa tusyra'u salatul khaufi bi syartaini. Salatul khauf disyariatkan dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, an yakuna al-aduwu mimman yahillu qitaluhu ka qitalil kuffar wal bughah wal muharibina kama sabaq. Syarat yang pertama, musuh adalah dari kalangan orang-orang yang dihalalkan untuk diperangi. Musuh ketika itu haruslah dari kalangan orang-orang yang dihalalkan untuk diperangi, seperti memerangi orang-orang kufar, wal bughah, para pemberontak, al kharijina an ta'atil imam, para pemberontak, wal muharibin, dan orang-orang memerangi umat Islam, kama sabaq, sebagaimana yang disebutkan, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wa syartu tsani an yukhafa hujumuhu 'alal muslimina halas shalah. Syarat yang kedua, adanya kekhawatiran dari serangan mereka terhadap kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah salat. Adanya kekhawatiran dari serangan mereka, na'am, terhadap kaum muslimin ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Inilah dua syarat yang dengannya diperbolehkan untuk melaksanakan sholatul khauf. Nah, dan beberapa syarat rinciannya sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang berikutnya, yang kedua, kaifiyatu shalatil khauf. Tata cara shalatul khauf. Para ulama menyebutkan banyak sekali riwayat-riwayat tentang tata cara shalatul khauf. Qala ja'at shalatul khaufi 'ala iddati sifatin. Shalatul khauf telah datang dengan beberapa tata cara. Wa minha as-sifatul waridatu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Sahal bin Abi Hatamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di antara kaifiyah atau tata caranya adalah tata cara yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Sahal bin Abi Hatamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wahiya ashbahu bisifatil mazkurati fil Qur'anil Karim. Tata cara yang disebutkan di dalam hadis Sahal Al-Ansari ini lebih mirip dengan kaifiyah tata cara yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum, di dalam surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa, wa fiha ihtiyatun lis-salati wa ihtiyatun lil-harbi. Dan pada tata cara ini terdapat sikap kehati-hatian di dalam melaksanakan salat dan sikap kehati-hatian di dalam peperangan. Wa fiha nikayatun bil adu, dan padanya juga terdapat pertahanan dari musuh. Wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi salata fi ghazwati dzatir riqa'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan salat ini, kaifiyah ini, pada perang Dzatir Riqa'. Wasifatuha kamarawaha Sahal, dan tata caranya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Sahal bin Abi Hatamah radhiyallahu anhu Al-Ansari. Bagaimana tata caranya? Anna ta'ifatan shaffat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun wijahal adu. Kelompok yang pertama, jadi kaum muslimin dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama berdiri bersama Nabi, sholat bersama Nabi. Dan kelompok yang kedua, sisanya berhadapan dengan musuh. Fasalla billati ma'ahu rak'atan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat satu rakaat bersama orang yang bersama beliau, yaitu dengan kelompok yang pertama. Selesai rakaat yang pertama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, tsumma sabata qa'iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Dan para jamaah menyelesaikan sendiri di belakang beliau, menyelesaikan rakaat kedua. Nah, masing-masing wa atammu li anfusihim, dan mereka menyempurnakan masing-masing. Summan sarafu, setelah mereka menyelesaikan dan posisi Nabi berdiri, dan mereka para jamaah yang tadi sholat bersama Nabi, yaitu kelompok yang pertama, menyempurnakan sholat masing-masing, naam, sampai salam, kemudian mereka beranjak, wasaffu wijahal adu, dan mereka langsung berhadapan dengan musuh. Ketika mereka sudah berhadapan, kelompok yang pertama ini sudah berhadapan dengan musuh, waja'atit ta'ifatul ukhra, maka datanglah kelompok yang kedua yang tadi berhadapan dengan musuh. Fasalla bihimur raka'ata allati baqiyat min salatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan satu rakaat bersama kelompok yang kedua yang tersisa, yang belum dilaksanakan oleh Nabi SAW dari sholatnya. Kemudian setelah menyelesaikan rakaat kedua, Nabi SAW duduk dan kelompok yang kedua yang tadi sholat bersama Nabi SAW berdiri. Nah, berdiri. Sementara Nabi duduk. Menunggu mereka melaksanakan rakaat yang kedua. Tsumma sabata jalisan wa atammu li anfusihim. Dan mereka menyempurnakan sholat masing-masing. Tsumma sallama bihim. Dan pada akhirnya mereka melaksanakan salam bersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kaifiyah ini, ikhwani fiddin, di dalam kaifiyah ini pada hadis Sahal bin Abi Hazamah, kaifiyah yang lebih mirip dan paling mirip dengan ayat pada surat An-Nisa. Naam. Ayat yang ke-102, wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus salata. Ila akhiril ayat, sampai pada akhir ayat tersebut. Hadis tata cara yang disebutkan di dalam hadis Abi Hasamah, Sahal bin Abi Hasamah, itu sangat mirip dengan apa yang disebutkan di dalam surat An-Nisa tersebut. Barakallahu fikum. Dan di pada tata cara yang disebutkan di dalam hadis Sahal bin Abi Hasamah, ada beberapa hal. Naam. Barakallahu fikum, gerakan yang tidak sama, gerakan yang tidak sama dengan kaifiyah atau salat yang biasa kita lakukan. Yang pertama, kelompok yang pertama mereka menyempurnakan salat sebelum imam. Menyempurnakan salat lebih dahulu daripada imam, kelompok yang pertama. Yakni mereka kelompok yang pertama salat satu rakaat bersama Nabi. Kemudian ketika Nabi SAW selesai rakaat yang pertama, Nabi berdiri untuk rakaat yang kedua. Nabi hanya tetap berdiri. Sementara jamaah, mereka menyelesaikan rakaat yang kedua. Barakallahu fikum, dan salam masing-masing. Mereka menyelesaikan sholat sebelum imam. Kemudian Kelompok yang kedua, mereka menunaikan rakaat yang tertinggal sebelum salamnya imam. Biasanya orang masbuk menyempurnakan apa yang tertinggal dari rakaat. Barakallahu fikum, yang masbuk dilaksanakan setelah salamnya imam, ya. Tapi pada salatul khauf ini, barakallahu fikum, kelompok kedua, mereka menyelesaikan apa yang tertinggal dari rakaat yang belum mereka laksanakan sebelum salamnya imam, dan mereka salam bersamaan dengan imam. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kaifiyah tata cara yang masih memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sholat secara berjamaah. 6. Pada beberapa keadaan, mungkin saja mereka tidak bisa melaksanakan secara berjamaah, dan bahkan hanya melaksanakannya sebatas dengan gerakan-gerakan atau isyarat-isyarat. Gerakan-gerakan tertentu atau hanya sebatas isyarat-isyarat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, Naam hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian barakallahu fikum dalam keadaan takut, maka salatlah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan mengendarai tunggangan. Walau ila ghairil qiblah. Bahkan walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Dan bahkan walaupun hanya sebatas al-ima. Hanya sebatas isyarat. Barakallahu fikum. Dan hal ini bisa terjadi ketika perang sedang berkecamuk. Nah, disebutkan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat yang baru saja kita bacakan tadi, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian takut, maka laksanakanlah salat baik dengan berdiri atau dengan barakallahu fikum mengendarai kendaraan. Berkata Abdullah bin Umar fi tafsir As-Surah Al-Baqarah dengan lafaz beliau mengatakan fa idza ka fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalika fallu rijalan qiyaman. Apabila kekhawatiran yang sangat terjadi ketika itu, kekhawatiran dan rasa takut sangat naam, sangat dahsyat ketika itu, saluri qiyaman aw ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblati aw ghairi mustaqbiliha. Ketika rasa khawatir atau rasa takut sangat dahsyat, maka salatlah kalian sambil berdiri di atas kaki-kaki kalian atau dengan mengendarai kendaraan, mustaqbilil qiblata aw ghairi mustaqbiliha, baik naam menghadap ke kiblat atau tidak. Qala Malik qala Nafi', berkata Imam Malik, naam, beliau meriwayatkan perkataan Nafi', naam, qala Nafi', Nafi' ini adalah maula Abdullah bin Umar, budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, termasuk muhaddits dari kalangan tabi'in dan termasuk sanad yang sangat baik, yaitu sanad qala Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Ini silsilah sanad di dalam ilmu mustalahul hadis, periwayatan hadis, ada silsilah sanad zahabiyah, silsilah emas. Nah, kenapa dikatakan silsilah emas? Silsilah yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Karena apabila melalui silsilah ini, kemungkinan salahnya itu sangat sedikit. Kemungkinan terjadinya waham sangat sedikit. Karena banyaknya periwayatan rawi tersebut dari gurunya. Nah, seperti yang disebutkan An Malik An Nafi' An Ibni Umar, riwayat Malik An Nafi' An Ibni Umar, termasuk silsilah Az-Zahabiyah. La ara, berkata Nafi', la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak meyakini saya tidak melihat Abdullah bin Umar menyebutkan hal demikian kecuali beliau menukilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Walaupun itu adalah perkataan Abdullah bin Umar, pendapat beliau sendiri, tafsir beliau sendiri, kata Nafi' maula Ibni Abi Umar. Nah, walaupun itu adalah perkataan Abdullah bin Umar, akan tetapi saya tidak melihat melainkan beliau menukilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini juga disebutkan di dalam al-Imam, riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Waqad rawahu Ibnu Majah, dan juga disebut diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, riwayat dari Abdullah bin Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wasafa al-khawfa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kana khawfun ashadda min dzalik farijalan aw rukbana. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-khawf, tentang rasa takut. Kemudian Nabi mengatakan, Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika itu, apabila rasa takut sangat dahsyat, maka salatlah dengan berdiri atau di atas kendaraan. Dengan berdiri atau berada di atas kendaraan. Dan bahkan disebutkan juga walaupun hanya sebatas ima, walaupun hanya sebatas dengan memberikan isyarat. Dan hal ini diperbolehkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dan bahkan kalau seandainya tidak memungkinkan, walaupun hanya sebatas isyarat, tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan sholat, maka diperbolehkan ketika itu, ketika terjadinya pertempuran yang dahsyat, berkecamuknya pertempuran, namun tidak mengapa bagi dia untuk mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktunya. Diriwayatkan, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, babu sholati inda munahadatil husuni waliqa'il adu. Bab sholat ketika menyerang benteng dan bertemu dengan musuh. Wa qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i, al-Imam al-Bukhari menyebutkan perkataan al-Auza'i. Nah, al-Imam al-Auza'i Asy-Syami, seorang imam dari negeri Syam. In kana tahayya al-fathu wa lam yaqdiru 'ala as-salati sallu ima'an kullu mri'in li nafsihi fa illam yaqdiru 'ala al-ima' akhkharu as-salata hatta yankashif al-qitalu aw ya'manu. Apabila kemenangan sudah berada di depan mata, walam yaqdiru 'ala as-salat, dan mereka tidak sanggup untuk melaksanakan sholat, maka kok tidak mengapa bagi dia untuk melaksanakan sholat walaupun hanya sebatas ima, Kullum bi'in li nafsihi fa'illam yakdiru. Masing-masing sholat sendiri walaupun hanya sebatas dengan isyarat. Fa'illam yakdiru alal ima, kalau seandainya tidak sanggup walaupun hanya sebatas memberikan isyarat, dengan isyarat gerakan-gerakan tubuh, nah juga enggak sanggup, kok bisa sih enggak bisa. Nah, mungkin kita mempertanyakan demikian, akan tetapi barakallahu fikum, kita tidak pernah merasakannya. Nah, dan disebutkan oleh sebagian orang, ah enggak mungkin, walaupun hanya sebatas isyarat masa enggak bisa. Tapi dijawab oleh para ulama, naam, alhal, keadaan ketika itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang merasakannya, yang hadir dalam pertempuran tersebut. Jadi kalau seandainya mereka tidak sanggup untuk walaupun hanya sebatas isyarat, maka diakhirkan sholat sampai peperangan selesai atau mereka sudah merasa aman. Fayusallu rak'ataini, dan mereka melaksanakan sholat tersebut dengan dua rakaat. Fa'ilam yakdiru sallu rak'atan, dan kalau seandainya enggak sanggup juga, sholat satu rakaat dengan dua kali sujud. Fa'ilam yakdiru la yujizimuh takbir wa yuakhirunaha hatta ya'manu. Nah, kalau enggak bisa dua rakaat, satu rakaat enggak bisa, dengan isyarat juga enggak bisa, maka tidak cukup walaupun hanya sebatas dengan takbir saja juga enggak bisa. Nah, enggak bisa walau hanya sebatas dengan hanya sebatas takbir, hal ini tidak mencukupi bagi kita untuk melaksanakan sholat. Maka tidak mengapa, nah, diakhirkan sampai mereka merasakan aman. Wabihi qala makhul. Dan pendapat ini juga dikatakan oleh Makhul, salah seorang ulama salaf. Wa qala Anas bin Malik, Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan perkataan Anas bin Malik. Riwayat dari Anas bin Malik. Hadartu salata hadartu munahadata hisni tusdaq inda ida'atil fajri wastadda isti'alul kital falam yaktiru ala salati falam nusalli illa ba'da irtifa'in nahar. Saya ikut andil di dalam penyerangan pada benteng Tustar, yang mana kejadian itu ketika fajar, waktu sholat fajar. Nah, ketika cahaya fajar sudah keluar. Wastadda isti'alul kital, dan api peperangan naam betul-betul menyala ketika itu. Falam yaqdiru ala shalah, dan mereka tidak sanggup untuk melaksanakan salat. Falam nusalli illa ba'da irtifa'in nahar, dan bahkan kami tidak bisa melaksanakan salat subuh kecuali setelah matahari naik. Nah, sudah terang. Fa shallainaha wa nahnu ma'a bi Musa, dan kami melaksanakan salat dan ketika matahari sudah naik, dan ketika itu kami bersama Abu Musa al-Asy'ari. Nah, pemimpinnya siapa ketika itu? Abu Musa al-Asy'ari. Fafutiha lana, dan kami pun diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Hal ini dilakukan oleh sahabat. Nah, hal ini dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, di antaranya Abu Musa al-Asy'ari. Dan cerita ini masyhur, dan tidak ada riwayat seorang pun dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in barakallahu fikum yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Musa. Dan dulu pernah kita sampaikan dari perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ucapan atau perbuatan sahabat itu hujjah, termasuk hujjah kalau seandainya tidak ada dari sahabat lain yang menentangnya atau yang menyelisihinya. Nah, ucapan atau perbuatan sahabat itu hujjah. Nah, bisa dijadikan sebagai landasan hukum kalau seandainya tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya atau yang menentangnya. Dan cerita ini masyhur dan juga dihadiri oleh sahabat yang lain, diantaranya Anas bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari dihadiri oleh sahabat yang lain, diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan tidak ada yang mengingkari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Al-Bukhari berdalilkan dengan hadis ini tentang bolehnya mengakhirkan sholat ketika barakallahu fikum terjadi kekhawatiran yang sangat dahsyat dan tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan sholatul khauf sebagaimana yang disebutkan, walau hanya sebatas dengan isyarat juga enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Walau hanya sebatas dengan isyarat juga dia enggak bisa, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengakhirkan sholat walaupun keluar dari waktunya. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari nah, berdalilkan pendapat beliau ini, beliau juga berdalilkan dengan kejadian sholat asar. Nah, sholat asar setelah perang Khandaq, setelah perang Ahzab. Nah, yaitu pada pengkhianatan kabilah-kabilah Yahudi. Setelah pasukan koalisi mundur, nah, koalisi yang dipimpin oleh Kufar Quraisy bersatu di dalamnya, nah, suku-suku dan bahkan kabilah-kabilah Yahudi yang mana mereka punya mereka terikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin, barakallahu fikum, akan tetapi mereka berkhianat. Setelah perang Ahzab selesai, orang-orang musyrikin mundur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak cepat menuju benteng Bani Quraidah, menuju kabilah Bani Quraidah. Nah. Dan bahkan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, la yusallianna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai seorang pun di antara kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Nah. Disuruh cepat-cepat berangkat oleh Nabi. Dan bahkan beliau mengatakan, mengasih batas waktu. Jangan sampai kalian sholat asar kecuali pada Bani Quraidah. Nah, akhirnya para sahabat berangkat. Di tengah perjalanan. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara para sahabat ketika itu. Terbentuk dua kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan, "Naam, kita sholat asar di Bani Quraidah. Nabi mengatakan memerintahkan demikian. Berarti walaupun keluar waktunya tetap kita sholat asarnya di Bani Quraidah." Nah, kelompok yang kedua mengatakan, "Enggak, itu maksud Nabi itu menyuruh kita untuk segera berangkat dan mempercepat perjalanan berangkat ke Bani Quraidah. Nah, beliau tidak memaksudkan bagi kita untuk mengakhirkan waktu sholat asar." Barakallahu fikum. Akhirnya terjadi dua pendapat dan dua kelompok. Ada yang sholat asar di perjalanan pada waktunya, dan ada yang sholat asar di Bani Quraidah, akan tetapi enam waktu asar sudah selesai. Enam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan masing-masing kelompok tersebut dan tidak membenarkan di antara keduanya. Enam. Barakallahu fikum. Ini termasuk khilaf yang seperti ini diperbolehkan di dalam syariat. Khilaf, perbedaan yang seperti ini terjadi di kalangan para sahabat dan didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Bukhari berdalilkan dengan kisah ini tentang diperbolehkannya melaksanakan sholat, mengakhirkan waktu sholat ketika terjadi peperangan, kekhawatiran yang sangat dahsyat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan kelompok para sahabat yang melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah yang mana waktunya sudah habis, sudah masuk waktu sholat maghrib. Barakallahu fikum. Naam. Pendapat Al-Imam Al-Bukhari naam berbeda dengan pendapat jumhur, akan tetapi pendapat Al-Imam Al-Bukhari ini sangat kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Al-jumhur, mayoritas ulama, naam, barakallahu fikum, tidak membenarkan pendapat Al-Imam Al-Bukhari ini. Mereka mengharuskan sholat sesuai dengan kaifiyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Adapun kejadian pada perang Khandaq, kata mereka, pada perang Bani Quraidah, itu sebelum disyariatkannya sholatul khawf. Sholatul khawf belum disyariatkan ketika itu. Salatul Khawf belum disyariatkan ketika itu. Akan tetapi dijawab oleh Naam Al-Imam Al-Bukhari, para sahabat mengakhirkan salat subuh pada perang Tuskar, pada kejadian ketika merebut benteng Tuskar. Dan ini, kejadian ini pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Naam. Dan kejadian ini terjadi pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Dan berita ini masyhur dan tidak ada yang mengingkarinya dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wallahu taala alam bisawab. Nah, sampai di sini kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Insyaallah akan kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu tentang salat Al-Idain. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.